وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita masuk pada tafsir ayat 23 sampai 32. Qala al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ay kadzabat Tsamud, kaum Tsamud telah mendustakan. Wa humul qabilatul ma'rufah, dan mereka adalah kabilah yang terkenal. Al-mashhuratu, yang masyhur. Fi ardin hijri, pada bumi al-hijr. Nabiyahum salihan alaihissalam, dan nabi mereka adalah Salih alaihissalam. Sekilas terkait dengan hijr, dan dikatakan juga ya, bahwa tempat itu bernama Madain Salih. Madain Salih. Dan itu adalah tempat yang pernah ditinggali oleh Tsamud, dan atharuhum baqiyah. Nah, jejak sejarah mereka masih ada, rumah-rumah mereka masih ada. Adapun letaknya yaitu antara Al-Hijaz dan Syam. Nah, antara Hijaz dan Syam, yakni dari Madinah, antara Madinah dan Tabuk ke arah Syam. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tempat tersebut, Madain Salih, yang dinamakan dengan Al-Hijr. Lama wasalu Al-Hijra diyar Tsamud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya menuju Tabuk, dan beliau bersama rombongan melewati Al-Hijr, dan ini termasuk wilayah Saudi Arabia. Beliau mengatakan, لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. Janganlah kalian masuk ke tempat ke tempat-tempat orang-orang yang diazab tersebut. Illa an takunu bakin, kecuali kalian masuk ke dalamnya dalam kondisi bakin, dalam kondisi menangis. Artinya menghayati, mengambil pelajaran dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah mereka. Fa illam takunu bakin, maka bila kalian tidak menangis semata-mata dalam rangka nuzhah, rekreasi, bersenang-senang. Fala tadkhulu alaihim, maka kalian jangan masuk ke tempat tersebut. La yusibukum ma asabahum, jangan sampai menimpa kalian perkara yang telah menimpa kaum Tsamud, berupa penyimpangan dari sisi akidah, tauhid mereka, akhlak mereka, penentangan terhadap nabi mereka. Ini sekilas tentang Ardun Hijri, tempat Al-Hijr, dan dinamakan pula dengan Madain Salih. Hina da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah, ketika Nabi Salih menyeru mereka menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzarahumul iqaba in hum khalafuhu fakadzabuhu wastakbaru alaihi kibran watihan. Kemudian Nabi Salih memberikan peringatan kepada mereka tentang hukuman apabila mereka menyelisihi beliau, mendustakan beliau, wastakbaru alaihi, dan bila mereka congkak sombong tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah para penyembah berhala. Naam, kaum Samud adalah para penyembah berhala. Wa qalu kibran wa tihan, dan mereka mengatakan dengan penuh kesombongan dan kecongkakan, abasharam minna wahidan nattabi'u, apakah yang kami ikuti itu adalah jenis manusia dari golongan kami, dari kelompok kami, dan dia pun hanya tunggal satu orang. Nattabi'u, untuk kami ikuti. Ai kaifa nattabi'u basharan, mereka menganggap hal itu jauh adanya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, kemudian jenisnya adalah jenis manusia. Nah, mereka hanya mencari-cari alasan. Intinya mereka adalah orang-orang yang menentang al-haq. Nah, orang yang menentang al-haq, nah, ditutup kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun akan mencari jalan sekuat tenaga mereka untuk membatalkan kebenaran tersebut, untuk menghancurkan kebenaran tersebut. Kaifa nattabi'u basharan la malakan minna? Kenapa yang diutus itu bukan jenis malaikat yang dari kami? Nah, artinya mereka berharap yang menjadi rasul, yang membawa risalah, yang menyampaikan berita-berita tersebut adalah dari kalangan malaikat, jangan manusia. La min ghairina, bukan dari kelompok kami. Mimman huwa akbaru 'indan nasi minna, dan dia itu termasuk orang yang lebih besar di sisi manusia dibandingkan kami, yakni memiliki kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih agung. Wa ma'a dzalika fa huwa syakhsun wahidun, bersamaan dengan itu ternyata dia hanya mengakui, ya, hanya mengaku-aku satu orang saja sebagai rasul, sebagai utusan. Inna idzan, sesungguhnya kalau demikian, ai nam ini taba'nahu, bila kami mengikuti dia, mengikuti salih, wa huwa bihadhil hal, dan dia dengan kondisi tersebut, la fi dhalalin was'ur, benar-benar ya kami ini dalam kesesatan, wasu'ur yani ashqiya, dalam kecelakaan. Ai inna ladhalluna ashqiya, kami adalah orang-orang yang sesat, salah jalan, ya, salah langkah. Dan juga kami termasuk orang yang celaka kalau misalkan kami mengikuti salih, meninggalkan peribadatan-peribadatan yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Wa hadzal kalamu min dhalalihim wa syaqaihim, dan ini adalah ucapan yang mereka lontarkan dari kesesatan mereka dan kecelakaan mereka. Fa innahum anifu ayyattabi'u rasulan minal bashar, mereka anifu yakni bermakna memandang rendah, ya, dalam kamus, ataukah dia tidak menyukai, mereka tidak menyukai, mereka memandang rendah, tidak menyukai, ayyattabi'u rasulan minal bashar, untuk mengikuti seorang rasul dari bashar, dari jenis manusia dengan statusnya tunggal satu. Walam ya'nahu an yakunu 'abidina lisyajar wal hajar was-sur was-suwar. Dan mereka tidak menganggap rendah, ya, dan tetap senang, ya, untuk menjadi para penyembah syajar, pepohonan, al-hajar. Demikian pula mereka tetap senang untuk menyembah batu-batu yang mereka agungkan, demikian pula gambar-gambar. Aulqiya dzikru 'alaihi mim bainina, kemudian mereka mengatakan kembali untuk menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Shalih alaihi salam. Aulqiya dzikru 'alaihi mim bainina, apakah peringatan itu disampaikan kepadanya, wahyu itu disampaikan kepada Shalih, mim bainina, dibandingkan kami-kami ini? Ai kaifa yakhussuhu Allahu min bainina, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengkhususkan dia ini dibandingkan kami-kami? Ya. wa yunzilu alaihi dzikra. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan peringatan kepada salih, tidak kepada kami yang lainnya? Dan jamaah, sekelompok manusia di antara kami. Fa ayyu maziyatin khassahu min bainina? Kelebihan apa yang dimiliki oleh salih padahal dia adalah termasuk kelompok kami? Nah, wa hadza i'tiradun minal mukadzibin 'ala Allah. Dan ini adalah penentangan orang-orang yang mendustakan atas Allah Subhanahu wa taala, mendustakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Falam yazalu yudluna bihi, dan terus menerus ya mereka yudluna bihi, yakni mengemukakan alasan-alasan mereka. Wa yasulun, dan mereka menyerang ya ayyub nabi salih alaihi salam. Wa yajulun, dan mereka menjadikan sesuatu itu tidak mungkin, ya, menganggap mustahil, kok bisa ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya demikian demikian demikian, satu orang manusia lagi dari kami juga, bukan jamaah, kok bisa? Mereka menganggap mustahil, yastabi'iduna, mereka menganggap hal itu jauh, tidak mungkin. Nah, dia sebagai nabi, sebagai rasul. Wa yurudduna bihi da'watar rusul, dan mereka menolak dengannya dakwah para rasul. Wa qad ajaballahu an hadhihi syubhati biqaulir rusul li umamihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjawab syubhat mereka ini dengan ucapan para rasul terhadap umat-umat mereka. Nam Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Para rasul mereka mengatakan, in nahnu illa bashar, kami ini hanyalah manusia. Demikian pula nabi Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bashar, manusia. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam makan dan minum sebagaimana kita. Beliau masuk ke pasar, ya. Beliau sebagaimana manusia yang lain memiliki hawaij, ya, terhadap makan, terhadap minum, terhadap keluarga, terhadap tetangga dan seterusnya. Nah, walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yamunnu 'ala man yasha'u min 'ibadihi, memberikan anugerah, fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus ya para nabi, mengutus para rasul. Nah, mereka adalah manusia pilihan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk berdakwah kepada manusia. Farrusulu minallahi 'alaihim bisifatin wa akhlaqin wa kamalatin. Maka para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umatnya membawa sifat, membawa sifat-sifat, wa akhlaqin wa kamalat, membawa akhlak, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang tinggi, wa kamalat, dan juga kesempurnaan-kesempurnaan yang menunjukkan dengan ini seorang da'i inallah hendaknya dia terus memperbaiki diri, ya. Nah, karena tidak ada jaminan ya untuk kita semua menjadi orang yang ma'asum, ya, kita adalah orang-orang yang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Nah, terus memperbaiki diri dari sisi ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, dengan saling tanasuh, ya, dengan saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan terus belajar. Nah, baik, karena apa yang dibawa oleh seorang da'i Allah adalah ilmu. Nah, baik, biha saluhu li risalati rabbihim wal ikhtisasi bi wahyihi, dengannya mereka pantas untuk membawa risalah Rabb mereka dan al-ikhtisas, menjadi orang yang khusus, dikhususkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Insyaallah untuk kelanjutannya, di antara rahmat dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul itu dari bashar, akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Yani kenapa dipilih para rasul itu dari bashar bukan para malaikat, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.